Setelah kita bahas bahwasanya tasyabuh ada tasyabuh hakiki dan tasyabuh nisbi. Tasyabuh hakiki, yakni tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hamba pun yang tahu. Seperti hakikat dan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiwa itu ala, wartafa di atas. Yad itu tangan, ain itu mata. Adapun hakikatnya, kaifiyahnya, tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yang kedua, tasabu nisbi. Jadi sebagian orang tidak mengetahuinya. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya mengetahui mana yang benar dari ya ayat tersebut. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Kata beliau, wa amsilatu hadan nau kathiratun. Contoh-contoh nau yang kedua ini yang nisbi banyak. Min hadi antaranya adalah qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Haitsu ishtabaha 'ala ahli ta'til. Di mana ayat ini menjadi subhat atas ahli ta'til. Fa fahimu minhu, mereka memahami dengan pemahaman yang salah. Iya. Intifas sifat anilah yang jahat. Dengannya mereka beralasan menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadda'u anna thubutaha yasalzimu al-mumathalah. Ya, mereka mengklaim bahwa saya menetapkan sifat itu mengharuskan adanya mumathalah, menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Qala wa a'radu anil ayatil katsirah. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang banyak. Ad-dalah yang menunjukkan ala subuti sifatillah awlahu. Yang menunjukkan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna isbat asil ma'na. Bahwasanya menetapkan asal makna, makna yang ada pada sifat-sifat Allah, la yastalzimu al-mumathalah, tidaklah mengharuskan adanya mumathalah. Di antaranya di lanjutan ayatnya, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ia menyatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Dan Allah sendiri yang menyatakan wa huwas samiul basir, menetapkan bahwasanya Allah itu sami', Maha mendengar, yang memiliki pendengaran. Al-basir, yang Maha melihat, yang memiliki penglihatan. Namun masalahnya itulah ahlul ahwa yang sering saya sebutkan. Kata ulama kita, di antara tariqah ahlul batil adalah al-batr, batrun nusus. Iya, memenggal, memotong-motong nas. Diambil apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala contohnya, saya pernah contohkan, mereka-mereka yang malas sholat beralasan kenapa tidak sholat, karena ayat fawailul lil musallin. Iya, celaka orang-orang sholat. Ini enggak sholat. Tidak melanjutkan ayat berikutnya. Alladzina fi sholatihim sahud. Di sini juga berpegang dengan awal ayat laisa kamitslihi syai, dipegang sampai sini. Tidak melanjutkan ayat berikutnya, lanjutan ayatnya wa huwas samiul basir. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laisa kamitsli syai', dan Allah sendiri yang menetapkan wa huwas samiul basir. Artinya, tetapkan Allah itu sami', tetapkan Allah itu Maha mendengar, memiliki pendengaran. Allah Subhanahu wa taala basir, melihat dan Maha memiliki penglihatan. Tetapi jangan samakan sam'uhu wa basaruhu dengan sama' dan basar makhluknya. Oleh karena itu para ulama kita menyatakan ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini ayat membantah dua firqah yang sesat, yaitu al-mumatsilah dan mu'attilah. Laisa kamitslihi syai', ini raddun adalah memasilah, bantahan kepada memasilah yang merupakan Allah dan makhluknya. Wahwas sami'ul basir, itu raddun adalah mu'attilah, ya, bantahan kepada mu'attilah yang mereka beralasan ya dengan awal ayat mentaktil sifat dengan alasan supaya tidak menyerupakan Allah dan makhluknya. Ya, tetapi tidak membaca, tidak melanjutkan lanjutan ayat yang situ Allah Subhanahu menetapkan nama-nama dan sifatnya. Wa huwas samiul basir. Qala tabarakallahu ta'ala wa minha qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima. Ya, barang siapa yang bunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Dia berniat membunuhnya dengan alat dan cara yang bisa membunuh. Qatl amad. Fajaza'uhu, maka balasan bagi dia jahannam. Khalidan fiha. Ya, dia akan lama di jahannam. Wa ghadiballahu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa la'anahu dan melaknatnya, wa 'addalahu adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan untuk dia azab yang besar. Ayat ini haitsu istabaha 'ala al-wa'idiyah, menjadi subhat, artinya tersamar maknanya dan dijadikan subhat oleh wa'idiyah. Wa'idiyah yakni Khawarij dan Mu'tazilah, karena mereka akhadu nususul wa'id, akhadu nususul wa'id, mereka hanya mengambil nas-nas terkait ancaman, wataraku nusus ar-raja, ya, mereka meninggalkan nas-nas tentang harapan, tentang ampunan, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga katakan wa'idiyah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka menyatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Fafahimu minhu, mereka wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah memahami darinya, dari firman Allah ini, anna qatil mu'min amdan muhalladun finnar. Ya, bahwasanya pelaku pembunuh orang beriman itu kekal di neraka. Kemudian wataradu dzalika bi jami' ashabil kabair. Kemudian mereka memberlakukan secara umum kaidah ini kepada semua pelaku dosa besar. Sebagaimana pembunuh mukmin itu kafir, bagi Khawarij menyatakan kafir, kalau Mu'tazilah menyatakan bil manzilah bil manzilatain. Ya, sebagaimana pelaku dosa pembunuh mukmin itu adalah kekal di neraka, maka semua pelaku dosa besar juga demikian kekal di neraka. Ini maksudnya taradu. Waradu anil ayati dalati. Ya, mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan ala anna kulla dhanbin duna syirik, bahwasanya semua dosa-dosa yang di bawah kesyirikan itu bahwa tahta masyiatillahi ta'ala. Hanya berpegang dengan ayat-ayat nas-nas wa'id, ancaman, meninggalkan ayat-ayat yang di situ penjelasan adanya ampunan, adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wa'idiyah. Asy-Syarih rahimahullahu taala dalam syarahnya menyebutkan bahkan dalam siyak ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan kekalnya pelaku dosa besar mukmin tidak kekal di neraka. Karena ayat ini di antara dua ayat. Sebelum ayat ini dan setelah ayat ini, lebih tepatnya beberapa ayat sebelum ayat ini dan beberapa ayat setelah ayat ini, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebelumnya dan setelahnya. Jadi tengah-tengahnya baru pembahasan ini. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam wa bi'sa al-mahsyar. Artinya telah jelaskan sebelum ayat ini dan setelah ayat ini bahwasanya dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan. Di tengahnya baru pembahasan ayat ini. Ini syarat bahwasanya dosa yang di bawah kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa qatlul mukmin. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang mereka jadikan subhat dalam ayat ini adalah kalimat fajazaahu jahannam khalidan fiha. Balasannya adalah jahannam dan mereka khalidan fiha. Mereka artikan khalid di sini kekal. Maka kata mereka berarti dia kafir yang kekal di neraka menurut Khawarij. Nah, adapun para ulama ahlu sunnah rasihuna fil ilmi memberikan beberapa tauji terkait dengan tafsir ayat ini. Yang pertama, sebagian ulama kita menyatakan ini ayat wa'id. Yang menerangkan sebab. Yang namanya sebab itu bisa terjadi, bisa terjadi. Ya. Bisa tidak terjadi ketika adanya mani', penghalang. Dan di antara mani', penghalang seorang kekal di neraka adalah iman. Al-iman yamna al-khuldu finnar. Keimanan seseorang itu menghalangi untuk kekalnya seorang di neraka. Ya, karena semua orang beriman. Hatta, ya, walaupun sekecil apapun keimanan di hatinya, itu akan keluar dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini ayat ancaman. Ini menerangkan sebab. Yang namanya sebab itu bisa terjadi, bisa tidak. Bisa tidak terjadi karena ada mani', penghalang-menghalanginya. Di antaranya adalah al-iman. Yang kedua, menyatakan ini terkait dengan al-mustahil. Ini terkait dengan orang yang menghalalkan membunuh mukmin. Yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala dalam tahqiq Syarah Wasithiyah, juga Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu dalam Syarah Al-Wasithiyah terkait dengan ayat ini, khalidan yani tulul muqt. Dalam bahasa Arab al-khurud itu bermakna tulul muqti, lama tinggal, bukan kekal, tetapi kan lama tinggal di neraka. Ya, al-khurud dalam bahasa Arab artinya tulul muqt, ya, lama tinggal setempat. Dan itu yang dikuatkan Syekh Yasin rahimahullahu taala juga Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu dalam Syarah Wasithiyah. Asy-syahid mereka menjadikan ini subhat, ya, dan meninggalkan ayat-ayat muhkamat, nas-nas yang muhkam yang di situ ada janji dari Allah Subhanahu wa taala Puasanya di antaranya dosa-dosa yang dibawa kesyirikan akan diampuni oleh Allah tahta masyiah. Tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan orang-orang beriman itu akan keluar dari neraka walaupun sekecil apapun keimanan mereka, pasti akan keluar dari api neraka. Qala wa minha yang ketiga, qala ta'ala alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Haitsu istabahla Jibriyah. Ayat ini tersamarkan maknanya atas Jibriyah. Dan mereka menjadikan sebagai syubhat. Fafahimu minhu anal abda majburun ala amalihi. Mereka memahami ayat ini bahwasanya hamba itu majbur atas amalannya. Iya. Wada'u annahu laysa lahu iradah wala qudrah alaih. Mereka mengklaim manusia itu tidak punya iradah, tidak punya kudrah atas amalannya. Wa'aradu anil ayati dalah ala anil abdi iradah wa kudrah. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat lain. Di situ Allah menerangkan bahwasanya hamba itu punya iradah. Minkum mayurid dunya wa minkum mayuridil akhirah. Ya. Seperti disebutkan, mereka memiliki iradah. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Hamba punya iradah. Wa anna fi'lal 'abdi naw'an. Bahwasanya perbuatan hamba itu ada dua. Ada ikhtiari wa ghairu ikhtiari. Ada yang ikhtiari yang dilakukan dengan ikhtiar dia, pilihan dia. Ada yang ghairu ikhtiari. Nah, disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala dalam syarah. Ya. Ini sesuai dengan nas wal aql yang sahih dan his. Ya. Nas sekian banyak tadi saya sebutkan diantaranya. Allah menetapkan ada iradah, ada yang masyiah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kudrah, punya iradah, punya masyiah. Akal, ya, yang sahih menunjukkan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada pelaku taat. Dan memang dia yang melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa para pelaku maksiat. Karena dia lakukan maksiat dengan irada dan kudrahnya. His, seorang hamba merasa. Dia merasa ada perbuatan-perbuatan dia yang dilakukan dengan ikhtiar. Dia memilih. Menginginkan. Iya, dan dia merasa. Sehingga Jabriyah atau firqah yang menyisihi nas, menyisihi akal yang sahih, dan bahkan menyisihi waqi. Iya, apa yang diindra oleh setiap manusia. Qala rahimahullahu ta'ala rasihuna fil ilmi ashabil uqul. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, yang memiliki akal-akal yang sehat, ya'arifun kayfa yukharrijun hadhil ayat al-mutasyabih. Mereka mengetahui bagaimana mentakhrij, ya, ayat ini, mempertemukan ayat-ayat yang mustasyabih ini ke makna yang yatala'am, yang cocok dengan ayat-ayat yang lain. Karena di awal disebutkan rasihuna fil ilmi itu mengembalikan yang mutasyabih ila muhkam, sehingga mereka bisa memahami semua ayat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Adapun ahlu batil, ya, mengambil sebagian ayat menginginkan yang lainnya, dan mereka jadikan subhat kepada umat. Qala rahimahullahu ta'ala fayabqal qur'anu kulluhu muhkaman lastibaha fihi. Sehingga ketika demikian prinsip rasuhuna fil ilmi mengembalikan yang mutasyabih kepada muhkam, maka jadilah Quran semuanya itu muhkam. Jelas maknanya, diketahui maknanya, tidak ada subhat padanya. Nah, wallahu a'lam bishawab.